rumah itu. Rumah kan? Tuh, omahe cermin, kandangnya wewe. Ternyata mana perilaku dan kebiasaan kita sehari-hari itu menjadikan rumah ini ternyata rumah. Iya, nanti akan saya sebutkan bukti-buktinya kalau ternyata perilaku kemudian kelakuan kita sehari-hari, kelakuan kita sehari-hari ternyata itu menjadikan rumah kita ini sebagai sarangnya setan. Tentunya ada tiga bapak yang membangun rumah itu, jadi rumahnya ada pengairannya lancar dari kapur-kapur. Kalau banyak kalau hujan tak banjir, kalau panas tak terlalu terik, ya. Kalau punya duit lagi, bikin kolam renang di belakang. Punya duit lagi, di lantai tiga. Punya duit lagi, parkirnya di bawah rumah. Tidurnya di luar rumah, oh enggak. Kita pengen seperti itu ya. Karena tadi kita lupa bahwasanya kenyamanan dan ketenangan di rumah itu bersumber dari ketenangan si penghuni rumah. Ketenangan hati si penghuni rumah. Lantas Ustaz, apa saja hal-hal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kiranya rumah yang kita tempati itu dijauhi oleh setan? Yang pertama, bahwasannya adalah ketika kita mau masuk rumah, sebelum masuk rumah ucapkanlah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau yang paling singkat assalamualaikum. Karena apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tala takut kulluhum wa'udun Allah Azza Jalla. Ada tiga orang yang Allah pernah berdiri sepanjang hari. Dan salah satunya adalah waradun dakhala baitahu bisalamin. Seseorang yang setiap hendak masuk ke rumahnya mengucapkan salam. Jadi kalau bapak atau ibu mau masuk ke rumah, assalamualaikum, langsung dilindungi sama Allah. Jadi pada rumah kenalin ini kalau masuk ke rumah. Nah. Namun ini kata Hilton, bapak ibu dan mungkin saya juga bapaknya, seringnya mengucapkan salam kalau mau masuk rumah tetangga. Kalau mau masuk rumah sendiri, omahnya dewek, kok salam-salaman, wes kalau buat lah. Jus masuk, padahal bapak ibu sekalian, saya mau tanya, arti salam itu apa? Makna assalamualaikum itu apa? Selamat warahmatullah, rahmat dari Allah, wabarakatuh, keberkahan dari Allah. Tiga doa. Rumah kita selamat, rumah kita penuh rahmat, rumah kita penuh berkah. Nah kenapa kok masuk rumah tetangga assalamualaikum, masuk rumah sendiri gak assalamualaikum? Padahal yang lebih utama untuk kita doakan adalah rumah kita sendiri sebelum orang. Parahnya lagi, kurang juga di pengalaman kita itu sering salah mengucapkan salam. Saya kasih bukti. Anak mau berangkat sekolah, masuk sekolah jam berapa? Jam 07 masuk sekolah. Jam 06.15 baru berangkat. Padahal perjalanan sekolah 25 menit, wah terlambat. Maka si anak karena terburu-buru, bu, begini bu, assalamualaikum. Apa itu assalamualaikum? Sering gak kayak gini? Sering. Sable oh, apa artinya? Yang mengucapkan sable itu apa maknanya? Sable itu apa maknanya? ternyata Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Ibrani, bahasa kita Tawar, ya, Samlikum itu artinya, mohon paham, Tapateni koe. Tawar, Tapateni koe. Lah, anak ibu mau berangkat sekolah, bukannya apa? Samlikum, berarti anak ibu, oh, Tapateni koe. Makanya ini, Bapak Ibu koreksi ucapan salahnya. Salah, bukan Samlikum. Ada lagi yang lebih parah, Mleko. Ada lagi yang lebih parah, ujungnya tok. Oh, ternyata Simu datang berpang, akhirnya dilakukan om dan lam. Jadi ucapan salam harus kita perbaiki mulai nanti hari. Ya, assalamualaikum. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bel yang pakai pencet. Tentu. Gimana suaranya? Assalamualaikum. Bel benda mati benar cara salam. Masa kita benda itu salah cara salam? Ya, nah itu yang pertama. Jadi sebelum masuk rumah ucapkan assalam. Pertanyaan saya, kuis. Kuis pertama. Kalau ibu nyampe ke rumah pertama kali, Bapak sudah berangkat kerja, anak pada sekolah, ibu belanja ke pasar. Pulang dari pasar jam sedoso. Sampai rumah, ibu yang pertama kali sampai rumah, rumah kosong kelompok, botol yang terdiam blas. Nah pertanyaan gue, masihkah ada kewajiban mengucapkan salam? Ah, yang benar. Mantap ya, yang sahih ya. Oke, masih wajib mengucapkan salam. Pertanyaan saya yang kedua, samakah antara ucapan salam ketika ada orang di rumah dengan ketika tidak ada orang di rumah sama? Jawabannya sama sekali beda. Sama sekali beda. Kalau ada yang di rumah, ucapannya adalah assalamualaikum. Tapi kalau boten enten tiang, tidak ada orang di rumah kita, ucapan salamnya diganti. Diganti dengan apa? Nah, ada sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwasanya ketika ada yang bertanya kepada beliau, wahai Abdullah, apa tafsiran Al-Qur'an surat An-Nur ayat 61? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu buyutakum bisalam tahiyatan min 'indillah. Apa arti mengucapkan salam untuk dirimu sendiri? Nah, Ibnu Umar berkata, maksudnya kalau tidak ada orang di rumah, engkau yang pertama kali tiba di rumah, maka ucapan salamnya diganti menjadi assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ustaz, kok pernah baca? Baca apa Pak Ibu? Tasyahud, betul. Ya, jadi kalau ibu atau bapak pertama kali tiba di rumah, kosong memandang orang lain, maka ucapan salamnya bukan assalamualaikum, akan tetapi assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Itu jurus pertama. Mau masuk rumah, ucapan salam, langsung dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan. Langkah kedua, setelah mengucapkan salam, membuka pintu. Cepat. Niku, baca bismillah. Baca apa? Bismillah. Rasulullah SAW bersabda dalam sunnah hadis sahih dari sahabat Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim. Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dhkurullah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'ami fa qala ash-shaytan la mabita lahum wa la 'asha. Barang siapa yang masuk ke rumahnya mengucapkan bismillah, makan minum baca bismillah, maka setan yang tadi mutti, setan yang tadi mutti di belakang kejedut. Kemudian kepala apa ya? Kepala bagian ya. Bosnya setan berkata kepada anak buahnya, rencang-rencang pula sedoyo mun sewu. Malam ini kita tidak dapat tempat makan gratis, tidak dapat makan gratis. Jadi gelandangan saya. Ya, itu kalau baca bismillah pas mau masuk rumah dan makan minum. Akan tetapi kalau masuk rumah tidak baca bismillah, Rasulullah lagi menunjukkan wa idza dakhala baitahu lam yadhkurullah 'inda dukhuli fa qala syaitan adraktu li babi. Barang siapa yang masuk ke rumahnya tidak membaca bismillah, maka bosnya setan bilang sama anak buahnya, malam ini kita datang tempat tinggal gratis. Apalagi masuk gak baca bismillah, makan minum gak baca bismillah. Maka siapa akan berkata atrop tumul mabi kawal asya, malam ini kita dapat tempat tinggal gratis dan makan gratis. Mudah-mudahan poin gratis juga ternyata. Jadi Ustaz, kalau selama ini saya masuk rumah tidak pernah mengucapkan bismillah, setan ngikut. Ya, ya setan ngikut. Jadi ini lah benteng logik gratis. Ya tidak pernah mengikut kan? Benteng logiknya gratis, cuma assalamualaikum dan bismillah. Alhamdulillah, dua jurus kita bisa ketahui. Jurus ketiga, ketika waktu maghrib menjelang, nah, seperti ini nih, nah, yang menjelang maghrib, ini hati-hati, bapak, terutama yang punya anak kecil, ya, Rasulullah SAW pada saat itu bersabda, idza kana jubbul laili aw aksaitu fakuffu sibyanakum fa inna syaitana yaghfiru hayna idin. Ketika sore habis dan maghrib menjelang, maka hewan peliharaan, anak-anak kecil, semuanya dimasukkan, jangan dibiarkan berkeliaran. Sebab itu apa? Fa inna syaitana yaghfiru hayna idin. Karena setan itu menjelang maghrib keluyuran menebar pasukan. Kalau sudah simpan dulu dia apa? Maksud gondol. Niku maksudnya simpan itu benar, tapi caranya yang kurang tepat. Nah, yang ketiga adalah nanti diganggu setan. Kalau memang menjelang maghrib, setan berkeliaran. Sehingga kalau ternak, titik, entok, kambing, wedus, domba semua dimasukkan, anak kecil semua dimasukkan. Yang belum usia 10 tahun, ya. Makanya banyak kasus yang kita tangani. Ada seorang anak, seseorang dan beberapa kali anak itu pulang bal-balan, kakinya terkilir, padahal tidak masuk lubang, tidak berlari kencang, tapi berusaha. Kenapa? Bisa jadi ketika dia berlari waktu maghrib, dia menginjak anaknya setan, hidungnya setan, nesu. Pas anaknya lari, tong. Ya, nah, jadi dalam maghrib hati-hati, jangan biarkan anak kita biaran lepas sendiri maksudnya. Ya. Namun sayangnya kita, lebih sayang pipe daripada anak. Pipe rambari wali digoreng di bulu kampung pawah 3 kali. Anak nggak boleh menjelang maghrib, anaknya belum pulang. Beke dewek, wes nanti jalan yang mulai. Nah, kok lebih sayang pintik daripada anak? Ya, ini sedikit koreksi buat kita. Sudah berapa poin? 3 poin. Yang keempat, sambungan hadisnya yang ketiga. Tapi kita masuk poin yang keempat. Apa lagi yang kita langkah bisa kita lakukan agar kita tidak ditemui syaitan rumah dan anggota berkira, yaitu ketika menjelang tidur, tutuplah panci, wajan, wali, penggorengan, apalagi teko, gelas, mangkok, piring yang berisi makanan atau minuman. Meskipun sekedar menutup dengan tisu atau cuma sendok ditaruh di dalam itu. Kalau udah ngantuk banget, males cari tutup wajan, waduh, terus pasti itu baik. Karena apa? Ketiga hikmahnya. Yang pertama, terhindar dari kotoran binatang atau binatang yang menyentuh. Makanya jangan sampai bapak roda jam 10 minum kopi, jam 11 keluar rumah kopinya masih setengah gelas, ya kan? Jam 12 pulang ke rumah kok gak bisa tidur ya, kopi lagi ya, kopinya kan ditutup pasti minum blub. Kok ada bonus? Jadi itu kekhawatiran kita yang pertama. Jadi mana yang pertama? Kenapa makanan di rumah ditutup supaya tidak dimasuki binatang agar tidak dikencingi setan. Jadi kalau ibu bikin bakmi yang habis malam, pagi menjelang sahur dimakan kok tambah asin. Dibisikin sama setan. Yang ketiga apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika makanan yang kita tutup sebelum tidur, hikmahnya adalah dalam satu hari sendiri memakan dan sahur insya Allah. Di dalam satu tahun, 360 hari, Allah pilih satu hari yang mana Allah turunkan wabah penyakit serentak ke seluruh permukaan bumi. Maka makanan dan minuman yang tidak ditutup akan kena wabah penyakit. Kemudian bapak dan ibu makan dan minum, maka jangan heran kalau ada orang yang kena kanker padahal tidak punya riwayat kanker. Ada orang yang kena tumor padahal tidak ada riwayat tumor. Bisa jadi pernah pada tahun yang lalu ada makanan dan minuman tidak ditutup, pas kebetulan Allah turun baru wabah penyakit kanker. Paginya dimakan. Luar biasa tuntun Rasulullah, komplit. Ya, nah, inilah empat tuntunan agar kita itu terjaga dari kesalahan yang pernah. Berikutnya, kalau misalnya salam saya jawab, bismillah salam tak pernah, makanan saya kemukakan, seluruhnya alamah. Seperti kita memang saya ini banyak setan, jinnya, ya. Lalu bagaimana cara mengusirnya? Cara mengusirnya dan supaya setan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Supaya rumah kita tidak sepi, angker seperti kuburan, Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an di rumah, dihidupkan rumah dengan Al-Qur'an. Fa inna syaitana tattabi'u min al-baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan itu lari tergelincir dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Kalau selama ini orang sudah masuk rumah, saya pakai udang beranak pinak. Nah, nanti pulang rumah masing-masing baca Al-Baqarah. Tapi kalau mau kurang panjang nih, dijatah. Bapak seperempat dus, ibu seperempat dus, anak seperempat-seperempat, selesai. Ya tak? Bagi. Nah, cara yang kedua, cara berikutnya, kalau sudah tahu saya panggil anak minat di rumah kita, bagaimana cara mengusirnya? Setelah kita hidupkan Al-Quran itu di rumah, maka sebaliknya, kita kurangi musik-musikan di rumah. Campur sari, koplo, masya Allah. Ramadan itu koplo banget. Ya, Ramadan itu bulan Al-Qur'an, bukan bulan apokloan. Nah, jadi makam ini itu dikurangi lah. Jadi dikurangi acara-acara musik dan kurangi acara televisi yang berbau mistis. Dunia lain. Apalagi saya itu soalnya tidak pernah masuk TV lagi saya. Biasanya saya menikah tahun 2012 TV yang pernah nyala. Ada TV tapi tidak kita nyalakan. Karena saya sama istri sudah berpikir, sudah bertekad anak saya tidak boleh terkena orang televisi. Saya tak tahu ada acara TV belakang selain ini lagi. Ada acara apa lagi yang mistis? Bertanya kan? Nah, pokoknya itu lah ya, acara-acara yang dibuat lah ya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, pertama tidak ada faedah yang kita nonton buang waktu. Yang kedua, ini justru memancing setan masuk. Nah gimana gak masuk, kita sediakan kok. Gelotan setan nonton bareng nyok ini enggak ini nonton dan berapa kali kita merupiah ada anggota keluarga yang serupa itu sebagian besar kok bumi rupanya doyan nonton acara nilai dan seterusnya. Serupan. Dia musuh jin. Karena dia yang undang jinnya. Kita musir jin, dia orang undang. Ya? Nah, jadi dengan beberapa tips dari saya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Saya yang bertanya atau panjenengan yang bertanya, silakan. Ya, kenapa? Wah, ini ada. Bapak, Ibu, sebelumnya jawab. Dermawan, tidak, ini dermawan. Di rumah ada aturan tidak? Ada, oke. Berikutnya, membacanya lancar atau terbata-bata? Terbata-bata, alhamdulillah daripada tak dibaca. Iya. Oh, ini terbata-bata. Ah, tidak apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Asal sambil belajar memperbaiki. Bukan terus apa, terus apa, terus apa ini lah. Bukan, tapi bukan. Karena apa? Semua harus ada. Maka kalau Allah yang lebih masuk kepada Allah. Baru siapa yang membaca Al-Quran, lancar membacanya. Allah mendekatkan dengan malaikat yang paling dekat dengan Allah. Berarti sudah paling tinggi. Wa man yaqra'u Al-Quran wa huwa yatamatta syafun alaih dahu asrami. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran sulit. Tata-tata-tata-tata. Ajrami dua pahala, pahala membaca dan pahalanya bersusah payah. Itu kalau baca Al-Quran, kalau baca Al-Quran, lancar pun tidak dapat pahala. Al-Quran, ya. Jadi silakan yang belum bisa membaca belajar. Mumpung Ramadan, bisa baca. Kalau tak bisa baca Quran. Oh, maksudnya sebuah contoh-contoh ada atau solusinya? Ada. Beli CD atau kaset murotal Al-Quran. Seperti kaset-kaset Syekh Abdul Rahman, Syekh Ali Jaber, Syekh Ahmad Kud. Yang baca Al-Quran yang enak didengar, tidak terlalu lambat, tidak terlalu kencang. Nah, itu kita setel di rumah. Pengganti foto tadi. Tapi bukan berarti Allah sudah setelah kaset ini orang macam belas. Ya tak boleh. Kaset itu cuma apa namanya ya, tindakan awal lah ya. Harusnya ada tindakannya. Ya, jadi ada solusinya dengan membeli CD-CD murattal Al-Qur'an. Ada kan? Ibu? Kalau tidak ada, saya bertanya. Pertanyaan saya. Ustaz tadi bilang, kan saya tadi bilang, maksudnya kalau kita jarang membaca Assalamualaikum dan apalagi Bismillah, tidak pernah rumah kita menjadi salam syaitan. Ustaz, saya tidak kesurupan kok. Nah, saya katakan kan rumahnya menjadi salam syaitan, salam jin. Oh, Ustaz, saya tidak kesurupan kok. Katanya rumah saya salam jin, kok saya tidak kesurupan? Nah, ini sudah. Karena diganggu setan dan jin itu tidak mesti kesurupan. Bentuk gangguan setan jin itu tiga tingkatan. Gangguan ringan, gangguan sedang, gangguan berat. Kesurupan itu gangguan berat. Gangguan sedang ini dicekal salah satu anggota tubuh. Kaki dipegang atau keinginan itu gangguan sedang. Adapun gangguan ringan ini yang paling banyak terjadi. Apa itu? Dibuat malas beribadah. Nah, jadi kalau ibu bapak yang merasa malas beribadah, kok beribadah kok lemesan ya? Prasmanan. Nah, itu berarti sudah terganggu, sudah terindikasi diganggu oleh setan dan jin yang menempati rumah kita. Karena diganggu jin itu enggak mesti kesurupan. Kesurupan itu udah tidak dihina. Ya. Pertanyaan yang kedua. Kalau ada dijual rumah pusat kota dua lantai garasi empat dua mobil dijual murah, Anda tanya sama orang sekitar jual dengan mas kok itu murah? Pertanyaan saya, berani beli atau enggak? Kalau saya bilang bacakan surat Al-Baqarah selesai. Enak kan? Benar. Itu kalau kita punya ilmu ya kan? Kalau yang tak punya ilmu, wah ya udah, gak kerjaan pada hari ini rugi. Tapi bisa nggak usah setan bandel? Sama dengan manusia, kan di situ ada ya bandel. Setan pun ada yang bandel. Yang lebih marah di pernah kita mengatasi orang kehidupan. Kita baca bacaan ada kursi, mulangi saya. Wah, jin yang menepati itu, mulangi lagi. Ternyata dia jin muslim. Kalau jin kafir, tidak akan bisa mengulangi. Mesti langsung pokok. Tapi kalau jin muslim, dia usir. Ya, kayak kita lah orang Islam kan ada juga ya. Nah, sama jin muslim pun ada juga ya. Ada kurang kenal. Malah pulang lagi dia. Nah, maka kalau begini kasusnya, diganti surat yang baik. Rafusilah. Kalau masih mungkin juga ganti surat jin. Masih mungkin diganti surat yang mana dia memang enggak suka. Ya, memang dia pas dia putus surat itu enggak suka, pasti dia enggak suka. Dia akan keluar. Ya. Nah, bisa bilang apa? Oh, belum. Ini masih terkait dengan alam syaitan dan alam jin. Oh iya. Ciri-ciri rumah yang ada syaitan, ciri-ciri rumah. Ya, yang pertama saya sudah katakan, penghuni rumahnya dibuat malas ibadah. Itu pasti menjadi sangat. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua, ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang saleh. Jadi orang-orang yang masuk ke rumah tadi gak nyaman. Gimana gitu loh? Duduk gak nyaman. Bukan karena panas, bukan karena semua bukan. Ada AC mungkin bahkan. Tapi gak nyaman. Aura rumah itu gak enak. Nah, tapi ini hanya dirasakan oleh orang-orang saleh. Ya. Jadi dua, jadi tiga. Apa sih rumah yang dirugikan sama setor? Begini. Ada muncul kamar mandi kok berbunyi dari dunia padahal tidak ada yang mandi. Ya, orang sini hidup. Saya nggak bisa kok. Bapak anaknya nih. Anaknya yang bisa menggila, anaknya yang bisa menggila. Di rumah cuma berdua sama bapak. Kalau rumah teman saya dulu, gangguannya betul-betul apa? Listriknya mati. Pokoknya setiap jam 12 malam, begitu pagi jam 12, jelek mati di sini. Awalnya teman saya mengira ini mungkin insinyurnya, ya kan? Atau setrika atau apa? Oh tidak, setrika baru, diambil setrika yang kecil ukurannya, kemudian insinyurnya dimainkan. Nah coba, sama juga mati. Oh mungkin ini lampu banyak nyala. Nah coba satu malam colokan-colokan TV, kulkas itu juga matikan, gak pakai kipas angin. Sama juga. Wah rumahnya diganggu. Jadi itu kriteria salah satu ciri rumah yang 30% syaitan dan jin. Jin berikutnya, ini kalau rumahnya dipakai untuk jualan. Ada ibu yang rumahnya pakai untuk buka warung? Nah, hati-hati kita, karena orang hasad itu banyak. Orang dengki, hasad itu banyak. Rekan-rekan saya yang berbisnis, headphone, warung makan, itu banyak yang mengadu. Kenapa? Banyak pelanggan yang bilang warungnya tutup, padahal luar biasa, persaingan bisnis kotor. Ya, pelanggan itu kok tutup, namanya orang pelanggan tutup 3 kali kan malas kan besok-besoknya. Nah, kalau ibu buka warung di mana? Jadi ini kuat itu kena gangguan jin adalah itu banyak komplain dari pelanggan SMS atau WhatsApp, jam kemarin warung tutup ya, saya berapa menit, enggak buka kok, enggak saya gak tutup. Nah, yang punya warung saya bilang, buat saya tutup, buat kena itu ya, atau bukan dalam bentuk ditutup, tapi dalam bentuk produknya dibikin kada luasa. Pernah saya beli sate. Jadi di salah satu tempat itu ada 3 penjual sate. Ya. Ada satu langganan saya. Setiap saya bungkus, kalau makan di tempat enggak kenapa-napa. Tapi kalau pas ngebungkus sampai rumah, kupaknya, lontongnya lembek, basi. Ya, namanya saya pelanggan setia, awalnya saya ambil usir lah ya, kan kasihan nih kalau saya apa, saya umpik berita ini. Ah, besok lagi berita ini, berita dong, sampai rumah. Telepon, yuk mama. Janganlah sama pelanggan kayak gini, saya bilang begitu kan. Masa sih dikasih kalau mama berita ini? Enggak, mas, enggak. Tapi ini mas udah ngomongin kesekian kali ya orang. Waduh, kena ibu. Ini persaingan bisnis kotor sangat luar biasa. Masih ada juga rekan saya buka usaha di Jaya. Di Jaya itu handphone laris. Tapi begitu dia buka kontra yang kedua, dia habis yang sebelahnya. Nah, mulailah banyak yang begini. Jadi itu tuh, tidak biasa. Jadi ibu kalau tiba-tiba warungnya ada di dalam kira seperti itu, nah itu baru kita diganggu oleh orang-orang di warung. Nah bisa, semua orang-orang yang kita berpengaruh dan berpengaruh dan berpengaruh dan berpengaruh dan berpengaruh dan berpengaruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.